menjadi harta tak peduli pada para penghuni tua. Terpinggirkan, terbuang semua nilai budaya yang dulu pernah ada. Tak peduli pada cerita orang tua, Jakarta menjadi terhilang norma. Cukup sabar ku melihat.